isi Al-Quran, jangan diragukan kandungannya. Maka ketika Anda yakin dengan semua isinya, Al-Quran akan memberikan petunjuk dengan izin Allah pada hamba-hamba yang bertakwa. Siapa orang takwa ini? Ciri orang takwa yang pertama setelah dia beriman kepada Allah disebutkan di ayat ketiganya di Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang setelah menyatakan dirinya beriman kepada Allah walaupun tak nampak dalam pandangannya, maka dia buktikan keimanannya dengan menunaikan salat. Jadi salat ciri orang bertakwa. Orang bertakwa itu akan mendapat hidayah dari Al-Qur'an. Karena itu setiap kita sholat, kita akan mendengar hidayah-hidayah yang disampaikan oleh Allah melalui bacaan imam. Bukankah dalam sholat dibacakan Al-Quran kepada kita? Nah ini kalau Anda paham makna Al-Quran, digali dengan baik, maka subhanallah, itu luar biasa teman-teman sekalian. Hal-hal buruk dalam sholat akan hilang. Dan masya Allah, setiap imam mengimami dalam sholat itu seringkali ada hal-hal yang kontekstual, jadi bimbingan langsung dalam kehidupan kita. Misal, kalau Anda hayati ayat ini, barangkali Anda akan teringat dengan bencana-bencana yang terjadi. Tadi kan ayat-ayat yang kalau Anda baca isyaratnya dan rahasia isyarat-isyarat, kode-kode dalam ayat-ayat Al-Quran, itu jelas sekali memberikan gambaran-gambaran. Bukankah Anda tadi dengar ayat-ayat tentang tsunami, tentang gempa? Tadi kan dibacakan surat Hud, surah ke-11, sampai ayat 47-nya. Itu kan ayat ke-40-nya tentang gempa, ayat 44-nya tentang tsunami. Nah, itu ada ciri-cirinya. Ya, kenapa itu terjadi? Menimpa kalangan umat siapa dan sebagainya. Ya, kita hanya berikan isyarat saja. Wallahu a'lam, terjadi di beberapa tempat, mungkin dalam suasana berbeda, tapi Allah berikan ilustrasi pada orang-orang yang dulu tinggal di sekitaran tepian pantai. Sering mencela Nabi Nuh alaihissalam ketika mengajak pada kebaikan. Mereka punya ritual-ritual yang tidak bagus. Kemudian maksiat-maksiat terjadi. Ketika diajak untuk meninggalkan itu semua, Nuh dicela, diancam untuk dilempari. Kemudian di berbagai macam perlakuan yang tidak baik. Sampai Allah kasih tanda dengan muncul gempa-gempa dan sebagainya. Belum sadar juga. Maka, فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتْ تَنُّرْ di ayat 40-nya. Ketika kemudian mereka menantang ya, apa yang telah kami janjikan, tidak berhenti dengan perilaku-perilakunya walaupun diajak dengan penuh kesabaran, dan sudah melampaui batas dari batas-batas yang biasa, maka kemudian kami goyangkan periuk itu. Anda kalau di periuk itu digoyang oleh Anda, mau mengaduk sesuatu, saya mau tanya pada Anda, airnya akan tenang atau bolak-balik? Bolak-balik. Nah yang di atasnya itu akan terendam atau ada datar begitu saja? Pasti terendam, pasti goyang dia. Makanya tanur itu disebutkan isyarat gempa. Kalau sudah gempanya itu ada, ayat 44-nya kami tarik air sampai surut tuh dari lautan ke dalam. Waghidhal ma'u, udah ditarik sampai ke dalam, kami datangkan lagi dengan bentuk yang lebih besar. Kami telan semuanya itu dengan air. Di airnya didatangkan keseluruhannya, kemudian pada masa Nabi Nuh alaihissalam didatangkan pula dari langit batu-batu yang menimpa mereka.